السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات، مترا إديسي رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan ini kita kembali meneruskan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Hadis yang terakhir yang kita bacakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalkan, mengimani dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Dan telah dijelaskan pula bahwa penyebutan angka 99 di dalam hadis ini tidak bermakna bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbatas pada 99 tersebut. Dan hal itu dipahami dari hadis yang lain, di mana di dalam salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain yang diantaranya Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang boleh jadi kita tidak mengetahuinya. Bahkan ada diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan beberapa ulama mencoba mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih. Maka ulama-ulama pun berbeda, ada yang menyebutkan 80 nama yang ia dapatkan, ada yang 90, ada yang 100 lebih. Ya, ini semua menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada 99. Dan nama-nama yang kita biasa jumpai baik di dalam atau di akhir mushaf Al-Qur'an itu termasuk di antara nama-nama yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama dalam mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menta'in, tidak pernah menyebutkan secara rinci 99 nama tersebut. Ya, namun itu bisa dilihat dari beberapa ayat dan beberapa hadis. Kemudian man ashaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya, mengimaninya dan mengamalkannya, dia akan masuk syurga. Nah, hadis-hadis seperti ini dia hadis yang terkategorikan pada hadis-hadis al-wa'ad atau janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hambanya dan seorang muslim dalam melihat hadis-hadis yang di sana ada kabar gembira, maka tidak melihat pada hadis yang isinya kabar gembira saja, akan tetapi seorang muslim juga hendaknya melihat pada hadis-hadis yang di sana ada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam akidah ya, biasa kita kenal dengan hadis-hadis ar-raja dan hadis-hadis al-khauf, hadis-hadis yang membuat kita optimis dalam merebut janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang membuat kita khawatir dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ya, hendaknya melihat kedua hadis dan ayat tersebut ya, ayat yang terkait dengan janji, kabar gembira, dan ayat yang terkait dengan ancaman dan siksa. Dan ketika kita mendapatkan di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji-janji yang di sana disebutkan siapa yang melakukan ini akan masuk surga, maka dukhulul jannah, masuk surga yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid, beliau menjelaskan bahwa dukhulul jannah, masuknya seseorang ke dalam surga itu terbagi dua, ada yang dukhulun mutlak dan ada yang dukhulun muqayyad. Ada yang masuk surga secara mutlak dalam arti ia masuk surga tanpa dicelupkan terlebih dahulu ke dalam neraka ya, dan ada juga yang masuk surga setelah sebelumnya dibersihkan dulu di neraka. Dukhulul jannah, masuknya seseorang ke dalam surga, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus dihindari. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang ingin mencapai sesuatu. Dia harus memenuhi syarat-syaratnya dan menghindarkan penghalang-penghalangnya. Seseorang bisa saja memenuhi syaratnya, namun dia tidak akan mendapatkan apa yang disyaratkan jika ternyata di saat yang sama ia juga melakukan apa yang menjadi penghalang-penghalangnya. Ya, contoh dalam masalah doa, yang di sana ada adab-adab di dalam berdoa yang menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Namun meskipun adab-adab itu telah kita penuhi, namun di saat yang sama kita juga melakukan penghalang-penghalangnya, maka doa kita pun akhirnya tidak terkabulkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang melakukan perjalanan Ash'ad Aghbar ya, dia rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya kumal dalam keadaan safar, dan ini adalah kondisi di mana seseorang sangat berpeluang diterima doanya, namun karena ia melakukan hal-hal yang menghalangi terkabulnya doanya berupa wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa masyrabuhu haram faghudhiya bil haram, pakaiannya dari yang haram, minuman dan makanannya dari yang haram, yang pada akhirnya menjadi sebab terhalangnya ia dari terkabulkannya doa yang ia panjatkan. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, man ahsaha, siapa yang menghafalkannya yang menghafalkan 99 nama-nama Allah dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wal iman biha, dan mengimani nama-nama tersebut serta sifat-sifat yang terkandung di setiap nama Allah ya, karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada sifat yang menyertainya, akan tetapi tidak sebaliknya ya, tidak sifat-sifat Allah tidak otomatis kita bisa menetapkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yamkuruna wa yamkurullah, Allah berbuat makar, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak boleh menamai Allah dengan al-makir. Sebaliknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala selalu terkandung di dalamnya sifat dan kita mengimaninya, wal amal bi madlulatiha, dan mengamalkan makna-maknanya. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan metode dalam mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala makna-makna yang terkandung atau sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah, ya, di mana beliau membagi atau mengkategorikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam tiga macam. Yang pertama, maka na yasubul iktida'u bihi, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita mencontohnya seperti Ar-Rahim wal Karim, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Ya, ini adalah sifat-sifat yang boleh untuk kita, bahkan diperintahkan bagi kita untuk memiliki sifat yang seperti itu. Maka bagaimana mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat yang demikian? Fayumarrinul abdu nafsahu ala annahu yasihu lahul ittisafu birrahma wal karam. Ya, seperti juga di dalamnya al-afu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, suka memberikan maaf. Maka mengamalkan sifat atau nama-nama yang seperti itu dengan kita melatih diri kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Memiliki sifat rahmah, memiliki sifat pemurah, memiliki sifat suka memberi maaf. Ya, kita latih diri kita dan itulah salah satu bentuk kita mengamalkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama-nama Allah ada yang yakhtassu billahi jalla wa ala. Ada nama-nama yang khusus untuk Allah saja dan manusia tidak boleh mencontohnya, seperti Al-Jabbar, yang Al-Mutakabbir, yang sombong. Ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Maka mengamalkan nama-nama yang seperti ini dengan kita mengakuinya bahwa Allah lah satu-satunya yang Al-Akbar, yang Maha Besar, dan membuat kita senantiasa al-khudu'u laha, ya, senantiasa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mengakui, ya, telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa ma kana fihi ma'nal wa'd. Ya, di antara nama-nama Allah ada yang terkandung di dalamnya janji. Misalnya Ghafur, ya, Allah Maha Pengampun, ya. Terkandung di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala suka mengampuni hamba-hambanya yang berdosa. Maka mengamalkan nama-nama yang seperti ini dengan kita selalu termotivasi untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung ancaman. Nama-nama dan sifat Allah yang di sana ada ancamannya. Maka yang seperti ini kita mengamalkannya dengan melatih diri kita untuk senantiasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i, akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid semoga Allah meridai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sunia ilaihi ma'rufun, siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, baik itu kebaikan yang bersifat materi ataupun yang bersifat maknawi, faqala li fa'ilihi, kemudian yang diberikan kebaikan ini berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi tsana, maka ia telah maksimal dalam memuji orang tersebut. Akhrajahu Tirmidzi, ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ada beberapa komentar dari ulama-ulama terkait dengan kesahihan daripada hadis ini. Ada yang melemahkan dan ada juga yang mensahihkannya. Dan ada juga di antara ulama yang kemudian menyebutkan syawahid atau riwayat-riwayat lain yang menguatkan hadis ini. Sehingga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam hadis ini, hadis ini tidak terkait langsung dengan permasalahan sumpah, akan tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan hadis ini di dalam bab sumpah. Meskipun Al-Imam As-Sanani rahimahullah di dalam penjelasan hadis ini mengatakan sebaiknya hadis ini dituliskan di dalam bab al-adab, terkait dengan masalah adab. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa fawaid seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Baslam di dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Beliau mengatakan, fa'ilul ma'rufi ibtida'an lahu fadlun wa minnah. Ya, seseorang yang memulai untuk berbuat baik kepada orang lain, ya, karena seseorang berbuat baik, ya, bisa karena inisiatif dari dia, bisa juga karena orang berbuat baik kepadanya kemudian ia membalas kebaikan itu. Nah, bagi yang memulai berbuat baik, maka lahu fadlun wa minnah. Orang seperti ini memiliki keutamaan. Sawa'un kana ma'rufan maddiyan aw ma'nawiyan. Baik itu kebaikan berupa materi ataupun kebaikan yang bersifat maknawi. Ya, dia berkata-kata baik, memberikan nasihat. Maka ini semua termasuk dalam kebaikan yang bersifat maknawi. Kenapa dikatakan ia memiliki keutamaan? Lianna al-ibtida'a bil ihsani yadullu ala nafsin karimat, yadullu ala nafsin karimatin li sahibi. Karena ketika seseorang memulai berbuat baik kepada orang lain, maka ini menunjukkan bahwa orang yang memulai berbuat baik tersebut memiliki jiwa yang mulia, nafsin karimah, memiliki jiwa yang mulia, wa mahabbatin lil khairi wal ihsan, dan memiliki kecintaan terhadap kebaikan. Ya, tentunya selama kebaikan itu dilakukan lillahi ta'ala, ya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena ada tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita adab, apa yang harus kita lakukan, apa yang pantas untuk kita lakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Famin husnil adab, ya, dan di antara adab yang baik, watibil muqabalah, dan balasan yang baik, an yukafi'ahul muhsanu ilaihi ala ihsanihi wa ma'rufi. Orang yang telah diperlakukan baik oleh seseorang untuk membalas kebaikan tersebut. Wa an la yuhmilahu wa yatrukahu, dan hendaknya seseorang tidak mengabaikan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Fa innahu minal jafa, karena itu adalah sesuatu yang, ya, sesuatu yang kaku sifatnya, sesuatu yang, ya, yang tidak baik untuk kita melakukannya ketika kita mengabaikan kebaikan orang kepada kita. Minimal kita menampakkan kegembiraan. Kalau misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, ya, begitu tulus memberikan kepada kita sesuatu, ya, dan ternyata kita tidak butuh dengan hal tersebut, maka kita ambil pemberian itu. Dan kalau ternyata memang kita tidak butuh atau kita tidak suka, maka kita bisa memberikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Yang penting jangan sampai kita menolak pemberian tersebut yang bisa saja membuat orang itu tersinggung akibat penolakan kita. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu, ya, ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang dengannya ia membalas kebaikan orang tersebut, maka hendaknya, ya, idza lam yajidul muhsanu ilaihi min al-asya'il madiyah ma yukafi'u biha al-muhsin, jika orang yang diperlakukan baik tidak mendapatkan, ya, hal-hal yang bersifat materi yang ia gunakan untuk yukafi, ya, yang ia gunakan untuk membalas orang yang berbuat baik kepadanya, falyad'u lahu wal yashkurhu, maka hendaklah ia berdoa kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan berterima kasih. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk saling memberikan hadiah. Dan inilah salah satu sarana yang syar'i yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan saling mencintai di kalangan kaum muslimin. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maka ketika seseorang memberikan kepada kita hadiah atau kebaikan apa saja kepada kita, dan kita tidak punya sesuatu yang bersifat materi untuk kita membalasnya, maka kita diperintahkan falyad'u, hendaklah mendoakan orang tersebut, wal yashkurhu, dan berterima kasih kepadanya. Wa min afdali alfadhi du'a wasyukur, dan diantara doa yang paling afdal ya, dan ungkapan syukur kepada orang tersebut, ungkapan terima kasih kepada orang tersebut, kita mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan kepadamu kebaikan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lain. Ya, ini kalimat yang sangat ringan ya, tidak sulit bagi siapapun untuk mengucapkannya, namun membutuhkan pembiasaan ya, karena terkadang hal-hal yang mudah ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah, kita kadang meninggalkannya dengan mudah pula, disebabkan karena tidak ada pembiasaan. Di awal-awal mungkin kita harus ada apa, memaksa-maksa diri ya, namun kalau sesuatu itu sudah terbiasa kita lakukan, maka dengan sendirinya akan menjadi mudah bagi kita untuk melakukannya. Ya, dan banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya ringan-ringan saja untuk kita melakukannya, namun kita meninggalkannya karena kita tidak terbiasa. Ya, maka mari kita azamkan diri kita untuk membiasakan ya, dan bermujahadah untuk menerapkan apa yang telah tertetapkan secara sahih bahwa itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza ablaghu tsana ya, dan ini adalah merupakan bentuk pujian yang maksimal. Dzalika annal jazaa'a idza kana min Allah taala kana 'aziman, karena balasan jika itu datangnya dari Allah, maka pasti balasan tersebut sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung. Jadi tidak ada apa-apanya kalau yang membalas itu manusia. Tapi kalau Allah yang membalasnya, maka itu sesuatu yang sangat sangat mulia. Ya, bisa jadi karena pemberian kita dan doa orang yang kita beri menjadi sebab kita terhindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan secara materi dari orang tersebut, tapi Allah memberikan kepada kita hal-hal yang kita inginkan atau menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Fa inna jazaa'allahi wa 'ata'ahu la nihayatalah, karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Walafdul khairi kalimatun thayyibah tashmalu khairid dunya wal akhirah, dan kata-kata khair di dalam ucapan jazakallahu khairan itu adalah kata-kata yang baik dan mencakup kebaikan yang bersifat duniawi dan kebaikan yang bersifat ukhrawi. Dan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ketika seseorang mendoakan saudaranya kebaikan, maka di saat yang sama malaikat berdoa kepada kita, walaka bimitli, ya, dan yang semisal dengannya bagimu. Makanya tidak, sama sekali tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Bahkan di sana banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, dan ini juga salah satu obat, ya, salah satu penawar yang dituntunkan dan dicontohkan ulama salaf ketika kita ditimpa dengan penyakit hasad kepada saudara kita. Salah satu cara untuk mengobati penyakit hasad kepada saudara kita dengan kita mendoakan saudara kita tersebut dengan kebaikan. Maka ini pelan-pelan akan melunturkan dan akan menghilangkan penyakit hasad yang ada di dalam diri kita. Ya, bahkan akan lebih bagus lagi kalau kita memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah kepada orang yang kita hasad kepadanya. Ini akan menghilangkan sifat hasad tersebut. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga memberikan kita pelajaran betapa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja yang berbuat baik kepada kita, kita diperintahkan untuk berterima kasih dan membalasnya, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah tidak butuh dengan rasa syukur kita. Bahkan Allah tidak butuh dengan ketaatan kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Di dalam hadis yang juga dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang masyhur Al-Arba'un An-Nawawiyah, di sana disebutkan sekiranya manusia, jin dan manusia berkumpul di satu tempat, ya, dan mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan manusia dan jin itu tidak akan menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, ya, ketika jin dan manusia semuanya bermaksud durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Al-Basam mengatakan, "Idza kana mukafa'atul makhluki al-muhsin mustahabbatan wa jamilatan," ya, jika membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita itu sesuatu yang mustahabbah, sesuatu yang dianjurkan, dan itu merupakan perangai yang indah. Wa huwa laisa lahu minal ma'rufi wal ihsan illa annahu sabab. Padahal orang yang berbuat baik kepada kita, dia tidak lain hanya sebatas sebab saja. Karena